siang sih. Gimana sih tadi bunyinya, Pak? Mama siapa? Iya. Iya, udah Pak. Mau apa tadi? Semoga sahur ya, kuliah? Iya. Oh, di Bekasi? Bukan di sini. Di sini apa ya? Thank you. Amin.